السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جمعنا كمي ورمتي رحمه الله، والحمد لله semata-mata dengan nikmat Allah, karunia darinya, taufik dan hidayah darinya, kita dimudahkan di malam hari ini bisa kembali bermajlis melanjutkan kajian rutin kita di malam hari ini tentang tafsir Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikhlaskan segala amal kebaikan kita, termasuk di sini di dalam kita bermajlis untuk ilmu agama, sehingga amal yang ikhlas tersebut nantinya bisa menjadi bekal kita di yaumul qiyamah, bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari yang la yanfa'u malun wa la banun illa man taqallaha bi qalbin salim, di hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jamaah rahimakumullah, kita kembali melanjutkan tafsir dari surah An-Naba. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-27 dan yang seterusnya. Masuk kepada ayat ke-29. Ya, masuk kepada ayat yang ke-29. Yang ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falam nazidakum illa 'adaba. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu itu kami telah mencatatnya di dalam Al-Kitab. Atau wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban, dan segala sesuatu sungguh benar-benar kami telah mencatatnya. Kullu shay'in di sini, segala sesuatu di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yashmalu ma yaf'aluhu Allah 'azza wa jalla min al-khalqi wa at-tadbiri fil kawn, wa yashmalu ma ya'maluhu al-'ibad min aqwalin wa af'alin, ويشمل كل صغير وكبير. Segala sesuatu di sini mencakup, yaitu segala apa-apa yang Allah Taala memperbuatnya dari mencipta maupun di dalam mengatur alam ini. Juga mencakup segala apa yang diamalkan para hamba, baik itu ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, mencakup hal-hal yang remeh, kecil, ataupun hal-hal yang besar. Ya, jadi segala sesuatu itu ahsaynahu. Maknanya, wada'nahu bil ihsa'id daqiq alladhi la yuhtadith. Kami mencatatnya dengan sangat teliti, yang tidak terdapat padanya yaitu apa? Perbedaan. Layak tadi tidak kemudian terjadi penyelisihan. Betul-betul apa yang mencatat di situ, ya, maka itulah yang barakallahu fikum khair. Maka disebutkan di sini oleh Syekh, faqad sabata fi al-hadith sahih anna Allah ta'ala kataba taqdir kulli syai'in ila an taqum as-sa'ah. Allah ta'ala telah mencatat takdir segala sesuatu hingga nanti tegaknya hari kiamat. Ya, jadi semua telah tercatat. Takdir itu semuanya telah tercatat di dalam Al-Mahfuz. Segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat telah. Sehingga nantinya di waktu kapan terjadi apa, waktu kapan lagi terjadi apa, semua telah tercatat, tidak ada yang kemudian di situ terjadi perbedaan dan penyelisihan. Tetapi tentunya kita tidak bisa mengetahui takdir sesuatu kecuali apa sampai terjadinya. Kalau belum terjadi kita tidak bisa katakan takdir demikian-demikian. Kalau belum terjadi, kalau sudah terjadi, kita baru tahu mungkin yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min jumlati dzalik, dan termasuk juga terkait makna ayat tadi tercatat tadi adalah a'mal bani Adam, amalan-amalan bani Adam. Fa innaha maktubah, amalan bani Adam juga dicatat. Bal kullu qawlin yuktabu, bahkan tiap ucapan itu dicatat. Artinya terkait amal keseharian kita itu juga dicatat. Tercakup dalam makna ayat ini. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang dilafazkan, diucapkan, kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan senantiasa hadir. Raqib di situ kata Syekh, ya'ni muraqib. Makna raqib itu muraqib, mengawasi. Dan biasa mengawasi. Dan makna al-atid yaitu ya'ni al-hadir, yang senantiasa hadir. Ada di sisinya. Jadi di Allah alam, bukan kemudian nama dari malaikat pencatat raqib dan atid, bukan. Tetapi bahwa para malaikat pencatat tadi adalah malaikat yang raqibun, yang senantiasa mengawasi, atidun, senantiasa hadir. Sehingga tidak ada yang terluput dan terlewat. Semua tercatat. Semua dicatat. Kemudian dinukil di sini sebuah kisah. Dakwala rajulun ala Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wahwa maridun ya'innu min maradihi. Datang seorang lelaki masuk menemui Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan Imam Ahmad sedang sakit dan beliau merintih karena sakitnya itu. Faqala lahu, maka lelaki yang masuk ini berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, inna tawusan wa huwa ahadun at-tabi'in al-mashhurin yaqul, wahai Abu Abdillah, kunyah bagi Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya Tawus, salah seorang tabi'in yang masyhur yang terkenal, yaqul, beliau dahulu pernah berkata, inna aninal marid yuktab, sesungguhnya rintihan, ya, mengeram, rintih, itu dicatat. Akan dicatat. Maka mendengarkan nasihat itu, fatawaqqafa rahimahullah 'alil anin khawfan min an yuktaba 'alayhi anin maradih. Seketika itu juga Imam Ahmad rahimahullah berhenti dari rintihannya, dari merintih dan mengeram dari rasa sakit tersebut karena khawatir akan dicatat, ya, rintihan sakit tadi dicatat sebagai sesuatu yang akan memberatkan yang nanti beliau mikir. Dan subhanallah, jadi segala sesuatu itu dicatat sampai pun yang seperti itu. Sekedar kita sakit, kita mengadu, ya, mengadu meritik. Kalau hal yang ringan seperti itu saja dicatat, maka kata beliau, "Kaifa bi aqwalin tahaddadaha wa la munsikalaha." Maka bagaimana terkait ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu obrolan yang sifatnya barakallahu fiik, tidak jelas, tidak ada ujung pangkalnya. Al-fadhun tutra tiwalan layl wa nahar, lafaz-lafaz yang diucapkan sepanjang malam, sepanjang siang, la yuhsabu lahal hijab, yang kemudian tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. Tentunya barakallahu fiikum, lebih lagi tentu jelas dicatat yang bisa itu menguntungkan kita kalau itu kebaikan, atau justru akan memberatkan kita, merugikan kita. Nanti dia berkiam akan berisi hal-hal yang di situ jelek. Nah, maka sudah sangat sering kita mendengar bagaimana hadis Nabi Alaihi Wasallam, "Qulil haqqa wa man kana yu'minu billahi wal yawmi akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam. Falyakul khairan, hendaknya dia ucapkan yang baik. Jika tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Jadi di situ pengajaran dari Nabi, bimbingan dari Nabi, agar kita di dalam berbicara menimbang, berpikir apakah kebaikan atau keburukan. Kalau baik, ucapkan. Tidak bisa mengucapkan yang baik, diam. Fakullu syai'in yuqdar, maka segala sesuatu dicatat, hatta alham, hingga hanya berupa hal, sampai itu keinginan di dalam hati. Keinginan tapi yang sudah kuat, bukan sekedar keinginan yang itu limpahkan hati, tapi keinginan yang sudah kuat. Nah, itu dicatat juga. Imma laka wa imma alaika, bisa menguntungkanmu, bisa mencelakakanmu. Artinya kalau keinginan itu baik, ya niat untuk berbuat baik, niat untuk amal saleh, niat untuk hidup dari kebaikan, itu laka, menguntungkanmu. Tetapi jika niat-niat dan keinginan tadi sesuatu yang buruk, ingin dari hal-hal yang negatif, itu alaika, akan merugikanmu. Jika ternyata tidak hanya lisan yang harus kita jaga, hati juga dijaga dari keinginan-keinginan kepada yang buruk. Sekali lagi, yang dimaksud adalah keinginan yang sudah kuat, bukan sekedar lintasan hati. Kalau lintasan hati, ya Masya Allah, tiba-tiba lewat petis ini. Jadi ini yang dimaksudkan adalah apa? Keinginan yang kuat di situ. Man hamma bi sayyi'ah, siapa yang dia sudah berkeinginan untuk berbuat buruk, falam ya'malha, tapi kemudian tidak jadi mengerjakannya. Kenapa tidak jadi? Ajizan 'anha, karena tidak mampu mengerjakannya. Fa innaha tuktabu 'alayhi, itu sudah dicatat sebagai keburukan untuknya. Kalau tidak jadinya sebabnya apa? Tidak mampu. Misalkan seorang berniat saya mau mencuri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkeinginan mencuri. Tapi kemudian di waktu yang sudah dia rencanakan, dia dapat wah, orang pun ya. Nah, jadi nantilah tunggu beberapa lagi. Ternyata yang sudah yang punya rumah sudah bangun. Katanya ya jadi Natal sudah. Bakal malam itu dia melakukan askarifah pencurian. Nah, berarti kan apa? Tidak jadi mengerjakannya bukan karena mengumumkan niat itu, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena tidak memungkinkan. Ada orang yang sudah bawa dan seterusnya. Maka yang seperti ini tuktab alaihi, sudah dicatat sebagai sesuatu yang akan memberatkan dia, mencelakakan dirinya nanti di hari kiamat. Tetapi wa in habna biha wa tarakaha lillah, فَإِنَّهَا تُكْتَبُ لَهُ. Kalau dia berkeinginan buruk, kemudian dia meninggalkannya, artinya tidak jadi mengerjakannya lillah, karena Allah. Dia sadar segera takut, ini haram ini, astagfirullah, tidak boleh. Sehingga dia urungkan niat itu, maka inilah yang dicatat sebagai kebaikan untuknya. Tuktab lah, dia dicatat sebagai kebaikan dirinya. Fala yudayyi'u syai'un. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersia-siakan, artinya kemudian lewat tanpa dicatat, tidak ada. Kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu ahsaynahu kitaban, kami mencatatnya dengan sebenarnya. Jadi tidak ada yang luput, tidak ada yang lewat. Tidak ada yang tertukar. Ya, beda kalau manusia yang begitu inginnya untuk ini, tapi salah begitu. Ini sekian, salah. Kali ini tidak. Detail dan tidak ada yang tertukar dan tersalah. Hal-hal besar, hal-hal kecil, semuanya tercatat. Nah, sehingga tadi ya, cakupannya baik itu terkait perbuatan-perbuatan Allah, takdir-takdir Allah semua telah tercatat, Filauzul Mahfuz, dan juga tercatat ayat ini adalah bagaimana amal-amal para hamba itu dicatat. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lewat, tidak ada yang tersia-siakan, semua tercatat, bisa jadi itu laka, catatan yang akan membuat kebaikan untukmu, menolongmu, ataupun catatan yang alaika akan memberatkanmu dan menyesakanmu. Tinggal kitabnya bagaimana? Di dalam berbuat, di dalam berucap, di dalam berkitakan pun, di dalam keseharian kita. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Maka rasakanlah. Tidaklah kami menambahi kepadamu kecuali adab. Ya, ini berkait ya, pada ayat-ayat sebelumnya kan telah disebutkan, ini terkait orang-orang yang melampaui batas. Bahwasanya orang-orang yang melampaui batas itu ditauhid nama aba inna jahannam kana mirsada ditauhid nama aba, sesungguhnya jahannam itu ya mengintai, jahannam itu adalah apa untuk orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat kembali, tempat tinggal dia ya. Maka di sini akan dikatakan kepada penghuni jahannam tersebut, fadhuku falan nazidakum illa adaba. Maka rasakanlah, kami tidak akan menambahi kepada kalian kecuali adab. Ya, fahadha al-amru lil jihad wa tawbih. Perintah Allah di situ, fadhuku, itu kan fi'il amr, perintah. Rasakanlah di sini maksudnya apa? Lil jihad wa tawbih, untuk menghinakan dan merendahkan mereka, para penghuni neraka tadi. Ya, ini yuqali ahli nar, ya itu maksudnya nanti akan dikatakan kepada penghuni neraka, dzul azaba ihanatan wa tawdifan, rasakanlah oleh kalian azab api neraka sebagai kehinaan dan kerendahan. Falan nazidakum illa adaban, kami tidak akan menambahi kepada kalian kecuali adab. Sehingga dari situ kita memahami, tidaklah kami menambahi kepada kalian kecuali adab. Maka apa? Falan nusaffifa ankum, kami tidak akan meringankan dari kalian. Bal wala nubqikum ala ma antum alaih, bahkan kami tidak akan membiarkan kalian di atas kondisi yang sekarang kalian di atas. Maksudnya apa? Azab neraka tentu sesuatu yang sangat dahsyat, sangat pedih. Nah, Allah tidak akan meringankan azab tersebut. Bahkan tidak hanya itu, tidak akan dibiarkan tetap seperti itu. Artinya apa? Semakin ke sana, azab tersebut semakin dahsyat dan semakin pedih. La nazid, la nazidukum illa adaban. Kami tidak akan menambahi kepada kalian kecuali azab. Sibuwatihi wa mudatihi wa naw'ihi, baik dari sisi dahsyatnya adab tadi, maupun panjangnya waktu, maupun aneka ragam adabnya. Semua itu ditambahkan kepada penduduk api neraka. Jadi tidak dibiarkan kemudian tetap seperti kondisi itu. Subhanallah, jadi sangat-sangat menderita. Seorang di adat-adat yang sangat sedih, yang berjalannya waktu bukannya semakin ringan, adat tadi tetapi semakin dahsyat dan semakin pedih. Kemudian di sini Syekh rahimahullah membawakan atau menyebutkan ayat yang lain dari surah Khafir ayat 49. Di ayat yang lain bahwa mereka annahum yaquluna li khazanati jahannam, para penduduk neraka akan berkata kepada para penjaga, malaikat penjaga jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Penghuni jahannam ya meminta kepada para malaikat penjaga, mohonkan kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, untuk meringankan azab kepada kami yauman, sehari saja. Mohonkan kepada Rabb kalian untuk meringankan dari kami sehari saja dari azab ini. Kalimat yang sangat singkat ini dari firman Allah Ta'ala ini ada banyak faedah, kata Syekh, ta'ammal hadhihi al-kalimah min 'iddati awjuh. Perhatikanlah kalimat ini dari beberapa sisi. Awalannya pertama, annahum lam yas'alu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka penghuni jahannam tidak memohon langsung kepada Allah. Wa innama talabu min khazanati jahannam, tetapi mereka memintanya kepada para penjaga jahannam tadi. An yad'u lahum, untuk memohonkan bagi mereka. Kenapa? Kenapa mereka tidak langsung menyeru kepada Allah untuk meringankan azab? Li'anna Allah qala lahum, karena Allah telah berkata kepada mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah dengan hina di dalam jahannam itu, wa la tukallimun, dan jangan kalian berbicara kepada jangan kalian bicara kepada. Sehingga ketika Allah telah menfirmankan ini kepada penduduk jahannam, qara'u anfusahum annahum laysu ahlan. Mereka sudah paham tentang diri mereka bahwa mereka tidak pantas. Tidak pantas li an yas'alu Allah, untuk mereka meminta kepada Allah wa yad'uhu, dan untuk berdoa kepada Allah illa biwasitah, kecuali dengan perantara. Ini agak berani mereka langsung mengatakan memohon kepada Allah, kecuali mengatakannya kepada para malaikat penjaga yang sangat keras di dalam menyiksa. Maka ini satu bentuk kehinaan para penghuni neraka, bahwa mereka Allah katakan pada mereka ikhsa'u fiha wa la tukallim, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu, jangan bicara kepada. Sehingga dalam hal ini pun ketika meminta agar diringankan kepada para malaikat penjaga. Kalian yang kedua, annahum qalu ud'u rabbak. Yang kedua, malaikat para penghuni neraka ini mengatakan, mohonkan kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Lam yaqulu ud'u rabbana, tidak mengatakan berdoa atau memintalah kepada Tuhan kami. Tetapi apa? Tuhan kalian, Rabb kalian, bukan Rabb kami atau Tuhan kami. Li'anna wujuhahum wa qulubahum la tastati' an tatahaddatha aw tatakallama bi'idafati rububiyyatillahi lahum, karena wajah mereka, hati mereka tidak kuasa untuk mengatakan dan berbicara menyandarkan kerububian Allah kepada mereka. Aidi an yaqulu rabbana, yaitu untuk mereka mengucapkan Rabb kami. Itu sampai tidak mampu. Karena bagaimana wajah dan hati mereka sudah ya menghitam gosong di bahkan di dalam api neraka. Indahum minal 'ar wal khizyi ma yarawna annahum laysu ahlan li'an tudaba rububiyyatullahi ilayhim. Di sisi mereka ada ya cacat dan kehinaan, yang mereka mengetahui bahwa mereka tidak pantas untuk ya rububiyah Allah disandarkan kepada mereka. Sehingga mengatakan apa? Rabbakum. Bukan Rabbana. Tarifan yang ketiga, lam yaqulu yarfa'u anna al-'adab. Mereka juga tidak mengatakan mohonkan kepada Allah kalian untuk mengangkat dari kami azab, menghilangkan dari kami azab. Tidak mengatakan demikian. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan yukhaffif, ringankanlah. Li'annahu ajisuna, karena mereka itu berada dalam keputusasaan. Na'udzubillah, ajisuna min an yurfa'a anhum, mereka sudah putus asa dari diangkatnya azab, dari dihilangkannya azab, putus asa. Banyak orang di dunia ini kalau sedang sakit dan kemudian tidak kunjung sembuh, akhirnya putus asa, banyak yang memilih bunuh diri karena siksa batin itu lebih besar rasanya. Sudah kesana kemarin, sakitnya nggak ada perubahan, sama saja. Siksa batin berubah keputusasaan. Nah, demikianlah kondisi penduduk api neraka. Selain siksa berupa mereka disiksa dibakar dan panas yang sangat, hati mereka tersiksa dengan ketersiksaan yang sangat besar, di mana mereka berputus asa dari ajar tersebut. Tidak akan mungkin terangkat dari mereka selama-lamanya. Penyesalan yang tidak ada ujung akhirnya. Kenapa dahulu di dunia tidak begini-begini jadi amal saleh? Maka barakallahu fiikum, tentu pelajaran bagi kita sebelum terlambat. Selagi roh masih di dalam jasad kita, masih bisa beramal saleh, masih bisa bertaubat, masih bisa ikhtiar itu, segera kita perbaiki diri. Sebelum datang penyesalan dan keputusasaan. Ya, ketika seorang itu dimasukkan ke dalam api neraka Allah wa iyyadzubillah. Rabi'an yang keempat, annahum lam yaqulu yukhaffifu 'anna al-'adaba ja'iman. Mereka juga tidak mengatakan untuk meringankan azab kami, azab yang kami rasakan itu ja'iman, terus untuk meringankan azab kami terus menerus diringankan. Tidak. Bal qalu yawman min al-'adab. Tetapi yang mereka ucapkan sehari saja dari azab. Sehari saja dari azab. Yawman wahidan. Sehari saja. Lihada itabayyanu ma hum alaihi min al-adabi wal-hawa wal-dul. Dan ini kita bisa menjadi jelas, bisa paham tentang kondisi mereka yang dirasakan penduduk jahannam tadi berupa azab, kehinaan dan kerendahan. Tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min al-dhul yanzuruna min dharbin khabith. Kalian lihat mereka, perlihatkan kepada mereka jahannam. Mereka khashi'in tunduk min al-dhul, karena betul-betul hina dan rendah. Yanzuruna min dharbin khabith, mereka memandang dengan pandangan yang lesu. Itu salah. A'adzana Allah minha. Ya. Sehingga barakallahu fiikum, ini sekali lagi pelajaran untuk kita. Allah ingatkan kita tentang bagaimana pentingnya azab neraka. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzab. Rasakanlah siksa jahannam tadi. Kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian kecuali azab. Sehingga semakin pedih dan semakin keras azab tersebut. Kemudian setelah selesai menyebutkan tentang bagaimana dahsyatnya azab api neraka bagi orang-orang yang melampaui batas, Allah berfirman pada ayat selanjutnya, inna lil-muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, keberhasilan, keberuntungan, hadaa'ika wa a'naba, kebun-kebun dan anggur. Nah, wakawaib al-zawab, gadis-gadis yang remaja yang seumuran, kemudian wakaf dan bihaha yang berupa gelas yang dipenuhi layak ma'una fiha lawan wala kibdaba, mereka tidak mendengar di dalamnya ucapan sia-sia, tidak pula penistaan. Jaza'an namah bika ata'an hijabah, sebagai balasan dari Allah pemberian yang mencukupi. Jadi zakar Allah azza wa jalla ma'al muttaqin min an-na'im. Allah menyebutkan di ayat-ayat setelahnya ini apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa berupa kenikmatan. Berupa apa? Kenikmatan. Ba'da qawlihi, telah sebelumnya Allah firmankan inna jahannama kana kana firsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu mengintai. Jahannam itu tempat tinggal di orang-orang yang melampaui batas. Setelah penyebutan neraka disebutkan tentang kenikmatan surga. Karena Al-Qur'an matani. Karena Al-Qur'an itu matani. Ya, di antara makna matani yaitu bahwa Al-Qur'an itu ketika menyebutkan itu sekaligus dua perkara yang memang saling berhadapan. Jadi idza dzukira fihi al-iqab dzukira fihi dawam. Ketika disebutkan padanya adanya hukuman dan azab, disebutkan pula padanya pahala dan ganjaran. Wa idza dzukira dawam dzukira al-iqab, ketika disebutkan pahala kemudian disebutkan juga hukuman. Jadi ketika disebutkan pahala, maka ketika disebutkan hukuman pasti akan disebutkan pahala. Ketika disebutkan pahala akan disebutkan hukuman. Wa idza dzukira ahlul khair dzukir ahli syar. Jika disebutkan tentang orang-orang yang berbuat kebaikan, hanya akan disebutkan setelahnya orang-orang yang berbuat keburukan. Tidak dzukir al-haq, dzukir al-batil. Jika disebutkan kebenaran, disebutkan kebatilan. Maka ini. Hatta yakuna sayrul insan ila rabbihi dayna al-khawfi wa raja. Sehingga seorang insan di dalam dia berjalan menuju Rabbnya itu seimbang antara khauf, rasa takut, dengan roja, harapan. Nah, jadi setelah disebutkan tadi azab jahannam, disebutkan tentang bagaimana kenikmatan surga. Agar seorang manusia di dalam berjalan menuju Rabbnya seimbang tadi antara roja dengan khauf, antara rasa harap dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن في مكر الله. Karena seandainya lebih mendominasi pada seseorang itu roja, rasa harap dia kepada Allah, itu akan menjatuhkan dia untuk merasa aman daripada hukuman Allah. Wah, nanti Allah ampun, rahmat Allah begitu luas, nanti saya akan bisa bertaubat, sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Terus berterima kasih. Nabi dah taubat. Nabi dah kasih Allah taubat. Allah terima taubat saya. Taubat seperti orang yang sudah berbuat dosa. Semua akan ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghalaba 'alaihi al-khawf, sebaliknya kalau lebih mendominasi rasa takut, wa qa'a fi qulub min rahmatillah, akan menjatuhkan seorang hamba ke dalam keputusasaan dari rahmat Allah. Sehingga akhirnya seorang saya memang sudah ditakdirkan jadi orang yang buruk, orang yang hina, seorang penjahat, seorang tidak layak saya untuk taubat, tidak layak saya untuk kembali ke masjid, tidak layak saya untuk berteman dengan orang-orang saleh. Sudah satu seperti ini. Keputusasa dari rahmat Allah. Kilahuma min kabairid dzunub, kedua-duanya itu termasuk dosa besar. Seorang merasa aman dari hukuman Allah itu dosa besar. Seorang putus asa dari rahmat Allah itu juga dosa besar. Kira masyarakat kedua-duanya itu adalah keburukan. Sehingga kemudian disini dirukirkan oleh beliau bagaimana ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yadnabi an yakuna al-insan fi ibadatihi li rabbihi baina al-khawfi wa raja'. Fa'ayyumma ghalaba halaka sahibuh. Seyukianya sepantasnya seorang insan di dalam beribadah kepada Allah antara khauf dan roja. ada seimbang antara rasa takutnya dia kepada Allah dengan rasa harapnya. Mana dari kedua itu kalau lebih mendominasi pasti akan binasa orang tersebut. Sehingga dari tajwid Al-Quran sendiri ia dilihat dan dihaja oleh karena itu kamu dapat di dalam Al-Quran yang menyebutkan yang ini maupun menyebutkan yang itu. Ketika disebutkan adab, disebutkan pula ya pahala. Ketika disebutkan adab api neraka, disebutkan pula nikmat jannah. Agar seorang dalam ibadah itu. Ya li'ajri an yakuna al-insan hina yaqra'u al-Qur'an raghiban wa rahiban. Raghiban wa rahiban. Ya ketika membaca dalam Al-Qur'an itu antara mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan adab Allah. Ya, ini kita misalkan membaca surah An-Naml ini. Dari satu sisi dia takut dengan adab Allah, takut dengan jahannam, siksa yang begitu dahsyat demikian dan demikian. Juga dia mengharapkan kepada Allah mendapatkan nikmat surga. Nah, inna lil muttaqin mafazan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Al-muttaqun humul ladzina taqaw hifadallah, itu orang-orang yang takut dengan hukuman Allah. Wadzalika bi fi'li awamirillah wa ijtinabi nawahih, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ahyanan ya'muru bi taqwa yaumil hisab, terkadang dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk takut dengan hari perhitungan. Wa ahyanan ya'muru bi taqwa an-nar, terkadang Allah memerintahkan untuk takut dengan siksa neraka. Qala ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqun nar, takutlah kepada Allah agar kalian beruntung, takutlah kepada api neraka. Fajama'a baina al-amra bi taqwahu wal amra bi taqwata, pada ayat tersebut Allah kumpulkan perintah bertakwa kepadanya dan perintah takut dengan api neraka. Wa qala ta'ala Allah juga berfirman wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian dengan suatu hari yang kalian dikembalikan padanya kepada Allah. Ya, intinya yang namanya al-muttaqun humul ladzina qamu bi awamirillah wa istinabu nawahillah, orang-orang bertakwa itu mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Haula lahum mafazan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Wal mafaz huwa makamul fawz wa jamalul fawz aidan, yang namanya mafaz itu tempat keberuntungan dan waktu keberuntungan. Maka berarti fahum faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayyamihim, maka mereka adalah orang yang beruntung di tempat-tempat mereka dan mereka juga beruntung di hari-hari mereka, di waktu-waktu yang mereka menjalani. Di mana Allah menghukum keberuntungan itu, tinjauannya secara syar'i adalah bagaimana ketika seorang berhasil menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah keberhasilan yang hakiki. Kita bisa menundukkan hawa nafsu, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan maka itulah keberuntungan. Sehingga akan beruntung seorang hamba tadi di tempat mereka ataupun di waktu yang mereka menjalaninya. Ya Allah, wa'alam suar. Ini yang bisa kita ambil kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.